Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras kajian pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan membaca syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Akan tetapi kita masih berada di dalam muqaddimah pembukaan dan kita belum memasuki kitab syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Dan telah kita sampaikan sebelumnya muqaddimah dari kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kajian terakhir, pertemuan terakhir hari Jumat yang lalu, kita menyebutkan tentang bagaimana munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah atau keyakinan-keyakinan bid'ah, yang mana pada awalnya ketika bid'ah itu muncul, fokus pembahasan mereka hanya sebatas kepada al-ibad, kepada hamba-hamba Allah. Membicarakan tentang hamba-hamba Allah. Tapi semakin hari, dengan berjalannya waktu, bid'ah tersebut berkembang dan semakin parah sampai-sampai mereka berani berbicara terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka mengada-ngada terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga muncullah kelompok-kelompok ahli bid'ah barakallahu fikum, yang mana mereka berawal dari kelompok yang disebut dengan Al-Jahmiyah, yang mana pendirinya adalah Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini ketika ditanya, siflana rabbak, ayo sifatkan kepada kami tentang Rabbmu. Barakallahu fikum. Dan dia tidak bisa menjawab. Lalu dia memasuki rumahnya. Naam arba'ina yawman la ya'buduna syai'a. La ya'budu syai'a. Dia berdiam diri di dalam rumahnya, di dalam kamarnya selama 40 hari. Tidak beribadah kepada siapapun. Dan setelah 40 hari dia keluar. Dia menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk disematkan terhadap Allah. Akidah Jahmiyah. Nah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, falhasil annakum ayyuhal ikhwah law tala'tum. Kita belum membaca kitab ya. Kitab Syarah Wasitiyah yang sudah ada pada sebagian antum. Ini masih muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang enak untuk dibaca, enak untuk dipelajari. Falhasil annakum ayyuhal ikhwah law tala'tum fi kutubil qawm allati ta'tani bijami'i aqawilin nasi fi hadal amr la ra'aitum al-ajab al-ujab. Alhasil, kalau kalian ayyuhal ikhwah mencoba untuk melihat kepada kitab-kitab mereka, yang mana pada kitab-kitab tersebut terkumpul akidah-akidah umat manusia, ucapan-ucapan mereka terkait dalam permasalahan ini, al-asma was-sifat, maka engkau melihat sesuatu yang sangat-sangat aneh, luar biasa. Alladzi taquluna kaifa yatawaffahu 'aqilun fadlan an mu'min bimithli hadzal kalam. Yang mana bisa jadi engkau akan mengatakan, kok bisa seorang akil sampai berbicara dengan pembicaraan seperti ini, apalagi dari orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Walakin man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Akan tetapi orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali dia tidak akan memiliki cahaya. Alladzi a'mallahu basiratahu kalladzi a'mallahu basarahu. Orang yang telah Allah butakan mata batinnya atau mata hatinya, maka sama seperti orang yang Allah butakan penglihatannya. Fakama an a'mal basara law waqafa amama asy-syamsi allati tuksiru nurul basari lam yaraha. Sebagaimana orang yang buta penglihatannya, andai dia berdiri di bawah terik matahari, di hadapan matahari langsung, yang mana cahaya matahari itu menyilaukan penglihatan manusia, maka niscaya dia tidak akan bisa melihat cahaya matahari. Begitu pula orang yang Allah butakan mata hatinya, kalaupun dia berada berdiri di hadapan cahaya kebenaran, maka niscaya dia tidak akan bisa mengenalinya, wal'iyadzu billah. Nah, kalquzi muzakhia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti khuz, gelas yang ditelungkupkan, enggak bisa lagi menampung. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengenal lagi yang ma'ruf dan tidak pula bisa mengingkari kemungkaran. Wa li hadza yanbaghi lana daiman an nas'alallaha ta'ala ats-tsabata 'alal amr. Maka oleh karena itu harus terus-menerus bagi kita semua untuk meminta kepada Allah kekokohan di atas perkara ini, agar hati kita ini tidak diselewengkan, tidak digelincirkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Li'annal amru khatirun. Karena urusan ini berbahaya. Nah. Bahkan perbuatan bid'ah dalam permasalahan ini sampai tahapan yang mukaffirah, yang bisa menjadikan pelakunya itu kafir. Nah, bahaya. Ini pembicaraan terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya. Nah. Wasyaitan yadkhulu ala ibni Adam min kulli saubin wa min kulli wajhin. Dan syaitan terus berupaya masuk, memperdaya umat manusia, membisikkan syubhat-syubhat dari segala arah, menanamkan kerancuan pada akidah umat manusia, pada agamanya, pada kitabullah dan sunnah rasulnya. Terus dibisikkan syubhat, kerancuan dan keraguan terkait dengan agamanya, kitabullah dan sunnah rasulnya. Fahadhi fil haqiqah al-bida'u allati intasyarat fil ummatil islamiyah. Inilah secara hakikatnya perbuatan bid'ah ini telah menyebar pada umat Islamiyah di seluruh penjuru, naam umat manusia. Walakin walillahil hamd. Nah, itu kabar buruknya yang baru saja kita sampaikan. Keyakinan bid'ah ini sudah menyebar, naam, di pelosok, di penjuru umat manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, naam, akidah Asy'ariyah, akidah Jahmiyah menyebar. Dan bahkan di negeri kita ini, mayoritasnya bahkan, barakallahu fikum, akidah Al-Asy'ariyah yang menetapkan hanya sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun yang lain mereka tentang. Tidak mau mereka meyakininya sesuai dengan zahir yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak mau meyakininya sesuai makna dengan makna bahasa Arab yang dipahami oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu kabar buruknya. Akan tetapi ada kabar baiknya. Walakin walillahil hamd mabtada'a ahadun bid'atan illa qayyadallahu lahu bimanhi wa karamihi man yubayyinu hadhil bid'ah wa yudahhiduha bilhaq. Akan tetapi, nah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang memunculkan sebuah perbuatan bid'ah melainkan di sana Allah subhanahu wa ta'ala akan takdirkan dengan karunia dan kemuliaannya orang-orang yang akan menjelaskan perbuatan bid'ah ini dan membantahnya dengan al-haq, membantahnya dengan kebenaran. Nah, akan selalu ada. Setiap ada yang menyampaikan keyakinan-keyakinan sesat, di sana akan muncul seseorang dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjelaskan kepada umat manusia bahwa ini adalah sebuah penyimpangan. Ini adalah kekeliruan, kesalahan, keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa demikian? Wahada min tamami madluli qawlillahi tabaraka wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhud. Dan ini termasuk dari kesempurnaan, termasuk dari kesempurnaan konsekuensi dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhud. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an syariat ini, wa inna lahu lahafidzun, dan kami pula yang akan menjaganya. Allah yang menurunkan syariat ini, Allah yang menurunkan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Nah. Dan termasuk di antara konsekuensi dari makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga akidah umat Islamiyah dari segala bentuk keyakinan-keyakinan yang sesat, akidah-akidah bid'ah, dan setiap ada yang muncul yang menampilkan di tengah umat manusia akidah yang sesat, maka di sana akan muncul pula orang-orang yang berada di atas al-haq, na'am, berada di atas petunjuk dan menjelaskan kepada umat manusia tentang batilnya akidah yang sesat tersebut. Nah, hadza min ifdillah li hadza dzikr, dan ini termasuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Wa hadza aidan huwa muqtada hikmatillahi azza wajal, dan ini juga termasuk konsekuensi dari hikmah Allah azza wajal. Lianna Allah Ta'ala ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin war risalatu la budda an tabqa fil ard. Dan ini juga termasuk konsekuensi dari hikmah Allah, termasuk dari konsekuensi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Sementara risalah harus tetap ada di muka bumi ini. Nah, dan Nabi Muhammad sudah dijadikan sebagai penutup nabi. Setelah beliau tidak ada lagi nabi. Nah, yang menjelaskan syariat gak ada. Nah, karena sudah ditutup dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat pun telah disempurnakan oleh Allah azza wajal. Dan syariat tersebut harus tetap ada, harus tetap ada di muka bumi ini. Lalu bagaimana? Naam, Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat tersebut tetap ada di muka bumi ini dengan mentakdirkan, memunculkan tokoh-tokoh dari umat Islamiyah yang menjelaskan kepada umat manusia tentang al-haq dan menjaganya dari kemurnian-kemurnian akidah yang menyesatkan, menyaringnya dari akidah-akidah yang menyesatkan, dijelaskan kebatilan-kebatilan dari akidah tersebut. Wa illa lakana linnasi hujjatun Allah. Karena kalau seandainya tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini, maka niscaya nanti umat manusia akan memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika mereka terjerumus di dalam kesesatan. Nanti di yaumal mahsyar. Naam. Apabila tidak ada penjagaan dari Allah terhadap syariat ini, maka niscaya umat manusia akan memiliki alasan atas kesesatan yang terjadi pada diri mereka. Naam. Wa idza kanat ar-risalah la budda an tabqa fil ard lazima an yaqidallahu azza wa jalla bi muqtada hikmatihi inda kulli bid'atin man yubayyinuha wa yakshifu auraha wa hadha huwal hasil. Dan apabila risalah ini harus tetap ada di muka bumi, syariat yang murni ini apabila harus tetap ada sampai hari kiamat di muka bumi ini, maka mengharuskan naam Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan konsekuensi dari kebijaksanaannya bahwa di sana setiap terjadi perbuatan bid'ah, setiap muncul akidah-akidah yang sesat, di sana akan muncul orang-orang yang akan menjelaskannya dan akan menyingkap kebatilan dari akidah tersebut. Naam. Wa hadza huwal hasil. Ini kesimpulannya. Wa li hadza aqulu lakum daiman ihrisu 'alal ilm li'annana fi hadzal balad fi mustaqbalin idza lam natasallah bil ilmil mabni 'alal kitabi was sunnah fayushiku an yahilla bina ma halla fi ghairina minal biladil islamiyah. Maka oleh karena itu selalu saya katakan kepada kalian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ihrisu 'alal 'ilm. Ayo bersemangat belajar. Nah. Bersemangat, bersungguh-sungguh. Datangi majelis-majelis ilmu. Nah, duduk. Karena di sana banyak barokahnya, banyak manfaatnya. Banyak iman yang terkumpul di dalamnya. Banyak doa dari para malaikat untuk mereka-mereka yang hadir di dalam majelis ilmu. Naam. Ayo bersemangat untuk belajar. Li'annana fi hadzal balad. Karena kita di negeri ini, Syekh berbicara tentang negerinya Saudi Arabia. Naam. Di masa depan kalau seandainya kita tidak berbekal dengan ilmu yang dibangun di atas kitab dan sunnah, maka dikhawatirkan akan menimpa kepada kita apa yang menimpa pada negeri-negeri yang lain dari negeri-negeri Islamiyah. Nah, barakallahu fikum. Ucapan-ucapan yang nyeleneh. Keyakinan-keyakinan, bagaimana kesyirikan itu dibela di negeri kita ini dan di negeri kaum muslimin. Nah, berbeda di Saudi Arabia. Nah, tidak seenaknya mereka-mereka berbicara, terutama dalam permasalahan tauhid. Nah, ada undang-undang yang menjaga masyarakat Islamiyah di sana dari akidah-akidah yang sesat ini. Beda di negeri kita ini. Nah, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kewajiban untuk belajar tentunya lebih harus naam bagi kita dibandingkan mereka yang tinggal di negeri yang di negeri tauhid tersebut. Wa hadzal baladul an hiya alladhi yarkuzu alaihi a'da'ul islam wa yusallituna alaihi sihamahum. Negeri ini, negerinya beliau, naam, adalah negeri yang mana jadi sasaran penuh oleh musuh-musuh Islam, yang mana mereka mengarahkan anak panah mereka ke negeri tersebut. Tujuannya apa? Min ajli an yudhillu ahlaha, agar penduduknya sesat. Falidzalika tasallahu bil ilm. Maka oleh karena itu wajib bagi kalian untuk berbekal dengan ilmu, hatta takunu ala bayyinatin min amri dinikum, sehingga kalian itu berada di atas na'am bayyinah, di atas kejelasan, di atas petunjuk dari urusan agama kalian. Tidak ada keraguan. Nah, kenapa kalian begini? Kenapa kalian berakidah di atas akidah seperti ini? Kenapa kalian tidak mengatakan begitu? Nah, kenapa kalian tidak berakidah seperti akidah Al-Asy'ari dalam perkara al-asma was sifat? Nah, kalian punya jawabannya. Nah, kalian punya jawabannya. Itu kalau seandainya kalian belajar, kalian menuntut ilmu. Nah, jangan sampai kita beramal, kita berakidah sementara kita tidak tahu landasannya. Kenapa enggak boleh? Pokoknya enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Tidak seperti itu. Kita berakidah, berkeyakinan. Minimalnya, dalam sekali kita mengetahui landasan tersebut. Mana dalilnya? Walaupun enggak harus kita hafal terus menerus dalilnya, tahu terus menerus dalilnya, minimalnya dalam sekali kita paham dan tahu, ini dalam permasalahan ini dalilnya. Nah, ada haditsnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pemahaman yang benar dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun kita dituntut untuk selalu bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan akidah yang kita yakini. Nah, barakallahu fikum. Wa hatta takunu mujahidina bi alsinatikum wa aklamikum li'a'da'illahi subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau menjadi para mujahid dengan lisan dan pena-pena kalian terhadap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadhil bid'ah intasyarat ba'da sahabah. Bid'ah yang kita ceritakan sebelumnya, itu mulai menyebarnya setelah masa zaman para sahabat. Barakallahu fikum. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum lam yakunu yabhatsuna fi hadhihi al-umur. Kenapa tidak menyebar pada masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, justru menyebarnya setelah berakhirnya masa para sahabat? Kenapa? Dikarenakan para sahabat mereka tidak pernah membahas dalam permasalahan ini. Nah, ini layak atau tidak layak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak pernah membahasnya. Nah, kenapa? Li'annahum yatalaqqawna al-kitab wa sunnah ala zahirihima. Dikarenakan mereka menerima Alkitab dan sunnah sesuai dengan makna zahirnya. Nah, makna zahirnya sesuai makna secara bahasa Arab yang mereka pahami. Sesuai dengan asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya. Itulah yang mereka pahami. Sesuai dengan fitrah mereka. Mereka tidak pernah membahas ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bal yadahu mabsutatani, dan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang. Mereka tidak pernah membahas apakah tangan, sifat tangan ini layak untuk dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak pernah. Layak atau tidak layaknya tidak pernah mereka membahasnya. Ini yang menyebabkan mereka barakallahu fikum, akidah yang berkaitan dengan kesalahan terkait dengan al-asma was sifat tidak menyebar pada masa mereka, pada zaman mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah membahas yang seperti itu. Mereka menerima Alkitab dan sunnah, memahaminya sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan fitrah yang salimah. Lakin ataha ula'il mubtadi'un fabtada'u fi dinillahi ta'ala mabtada'u. Akan tetapi datang mereka-mereka ahlul bid'ah, mereka mengada-ngada terkait dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari perbuatan bid'ah yang mereka ada-adakan. Imma liqillati ilmihim, bisa jadi dikarenakan sedikitnya ilmu mereka. Ini sebab yang paling dasar sekali, jahil, kebodohan. Auli kusuri fahmim, atau dikarenakan dangkalnya pemahaman mereka. Auli su'i qasdihim, atau karena memang tujuan mereka memang sudah buruk, sudah jelek. Fa'absadud dunya bihadhil bid'ah allati ibtada'uha, sehingga mereka merusak dunia ini dengan perbuatan bid'ah yang mereka ada-adakan. Nah, barakallahu fikum. Sebabnya apa? Kejahilan, pemahaman yang dangkal, tujuan yang memang sudah tidak baik. Nah, su qasdihim, barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Saba, nah, pendiri dari pemahaman Syiah Rafidah. Nah, tujuannya memang sudah tidak baik, ingin memecah belah umat Islamiyah, ingin menyesatkan kaum muslimin. Nah, sehingga mereka merusak dunia ini dengan perbuatan bid'ah tersebut. Itu kabar buruknya. Tapi ada kabar baiknya seperti yang kita sebutkan tadi. Walakin kama kulna, inna Allah ta'ala bihikmatihi wa hamdihi wa minnatihi wa fadlihi ma min bid'atin kharajat illa qayyadallahu laha man yudahhiduha wa yubayyinuha. Akan tetapi sebagaimana yang kita sebutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan kemuliaannya, tidak ada dari satu perbuatan bid'ah pun yang muncul, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan di sana ada orang, tokoh-tokoh dari kaum muslimin yang menentang perbuatan bid'ah tersebut dan menjelaskan hakikat dari perbuatan bid'ah tersebut. Wa min jumlatil ladina bayyanu al-bid'ah wa qamu qiyaman taman bidahdiha, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Dan diantara tokoh-tokoh yang menjelaskan perbuatan bid'ah, yakni menyampaikan kepada manusia tentang hakikat perbuatan bid'ah, kesalahan-kesalahannya, naam, diantara mereka yang tegak berdiri lurus sempurna menentang perbuatan bid'ah tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kitabnya akan kita pelajari, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Naam, wa as'alullaha li wa lakum an yajma'ana bihi fi jannatin na'im, dan saya memohon kepada Allah, naam, untukku dan untuk kalian agar kita dikumpulkan bersama dengan beliau fi jannatin na'im, di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Hadza ar-rajulu alladhi nafa'a Allahu bima ataahu min fadlihi wa manna 'ala al-ummati bimithlihi allafa hadhil 'aqidah. Dan tokoh ini, yakni Ibnu Taimiyah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan keberadaannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia terhadap umat ini dengan keberadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang yang semisal dengannya. Nah, beliau menulis akidah ini, akidah al-wasitiyah. Ijab, naam, ijabuhu li talabi ahadi qudati wasit alladhi syaka ilaihi. Tulisan akidah al-wasitiyah ini adalah jawaban terhadap permintaan salah seorang qadhi, naam, salah seorang hakim negeri wasit, alladhi syaka ilaihi, yang mana pejabat tersebut mengadu kepada beliau, maka nan nasu alaihi minal bida'i, mengadu kepada beliau apa saja yang terjadi di tengah umat manusia dari perbuatan bid'ah. Wa talaba minhu an yu'allifa hadhil aqidah fa'allafaha, dan beliau pun diminta untuk menulis akidah ini, lalu beliau menulis akidah al-wasitiyah ini yang dinamakan dengan al-akidah al-wasitiyah dalam waktu yang singkat. Naam, akan tetapi lahir sebuah kitab yang sangat-sangat bermanfaat dan terus dikaji oleh para ulama. Naam, di setiap mustawa, di setiap tingkat, di pondok-pondok, di masjid-masjid, di ma'had-ma'had, bahkan di kampus-kampus dipelajari akidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Naam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada beliau atas kitab yang beliau tulis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surganya yang penuh dengan kemuliaan. Nah, kita mulai membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Antum buka kitab, ya, bagi yang sudah memegang kitab antum bisa lihat halaman 5. Qala al-musannif, berkata al-musannif, penulis, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam ini lahir di desa yang bernama Haron. Desa yang bernama Haron. Di mana itu Haron? Di Palestina. Tepatnya pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661. 6 Hijriah. Tahun 661. Namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Nah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibni Taimiyah. Jadi Taimiyah ini nam ayah dari buyutnya, atau ayah dari kakeknya. Nah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibni Taimiyah. Fajadduhu alladhi huwa Abdus Salam, kakeknya Abdus Salam yang bernama Abdus Salam, seorang alim kabir, orang tokoh yang berilmu yang besar pada zaman pada zamannya. Abdus Salam ini seorang alim besar di zamannya. Di antara karya tulis dari kakek Ibnu Taimiyah Abdus Salam yang bernama Abdus Salam, Muntaqa al-Akhbar. Muntaqa al-Akhbar, karya tulis dari Abdus Salam ini. Dan kitab Muntaqa al-Akhbar disyarah atau dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. 6. Yang mana beliau memberi judul dari syarah Muntaqa al-Akhbar ini dengan Nailul Autor. Pernah dengar ya? Kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Nailul Autor ini adalah syarah dari kitab Muntaqa al-Akhbar. Mujalladat. Mujalladat. 6. Berjilid-jilid. Barakallahu fikum, tebal. Nailul Autor. Yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Kemudian dari sini kita sudah mengetahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir di keluarga yang sangat peduli dengan ilmu. Sangat peduli dengan ilmu syariat. Bahkan kakek beliau Abdus Salam adalah seorang alim kabir, alim yang sangat besar di zaman beliau, penulis kitab yang sangat terkenal. Nah, kemudian beliau, kemudian setelah itu keluarga beliau pindah ke Ad-Dimashq, Damaskus. Nah, pindah ke negeri Damaskus. Ini di mana? Suriah. barakallahu fikum, wilayah Syam, yang nanti pada masa dewasa beliau, barakallahu fikum, atau bahkan sebelum beliau lahir, kota Damaskus ini menjadi saksi enam perebutan kekuasaan antara kaum muslimin dengan bangsa Tatar. Sering terjadi pertempuran di negeri tersebut. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk salah satu pemimpin. Naam. Salah satu pemimpin, dan dialah yang membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berjihad melawan kaum musyrikin bangsa Tatar. Naam. Orang-orang Mongol, keturunan Genghis Khan. Naam. Pada masa beliau. Dulunya beliau dipenjara. Tapi pemimpin ketika itu butuh tokoh untuk menyemangati kaum muslimin untuk berjihad. Dikeluarkan dari penjara. Nah. Dan beliau pun tampil memberikan semangat. Nah. Dan sampai terjadinya peperangan dan terusirnya bangsa Mongol dari negeri Damaskus, kemudian nama beliau langsung naik, dipuji oleh kaum muslimin, menimbulkan iri dari tokoh-tokoh yang benci terhadap beliau dan benci terhadap akidah beliau. Sehingga beliau difitnah, dan pada akhirnya beliau masuk ke dalam penjara untuk sekian kalinya dan meninggal di dalam penjara dalam keadaan syabab, dalam keadaan membujang. Nah, barakallahu fikum. Beliau membujang bukan karena keinginan, naam, tapi karena keadaan. Naam. Beliau sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan jihad. Akibat itu semua, konsekuensinya beliau dipenjara berkali-kali. Naam. Berkali-kali, bukan sekali, dua kali. Naam. Berkali-kali. Dipenjara, dikeluarkan dipenjara sampai beliau meninggal. Tapi nama beliau tetap harum. Walaupun beliau meninggal di penjara, barakallahu fikum, kota Damaskus ketika beliau meninggal itu sangat ramai. Semua orang keluar menyaksikan, melayat jenazah beliau. Nah. Sehingga oleh karena itu kata para ulama, nah, bukti pembeda antara kita, tokoh mubtadi dengan tokoh ahlus sunnah, al-maut. Nah. Kematian. Buktinya, ketika mereka mati, nah, tidak seperti bagaimana reaksi kaum muslimin, seperti reaksi mereka terhadap tokoh-tokoh ahlus sunnah wal jamaah. Pasar semuanya tutup, toko-toko semuanya tutup demi menyaksikan jenazah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah Nam kita akan bacakan bagaimana perjuangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam berjihad, berdakwah sampai beliau meninggal secara singkat pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.